الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-9 dari Kitabul Mu'amalat, yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar Al-Hajar. Telah kita jelaskan makna Al-Hajar dengan ha, bukan ha. Kalau dengan al-ha, al-hajru, itu artinya pemboikotan. Yang biasa kita membahas permasalahan hajar ketika kita membahas tentang hal-hal yang kaitannya dengan memboikot ahlul bid'ah, ahlul ma'asi. Namun yang dimaksud di sini al-hajru dengan ha, dan yang dimaksud adalah mencegah seseorang untuk mengelola hartanya, disebabkan karena dia bukan seorang yang rasyid, tidak terpenuhi syarat-syarat rasyid, dia tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, sehingga dia harus dihajar, yaitu dicegah dari mengelola hartanya. Lalu telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran Karim, demikian pula dari sunnah Nabi SAW tentang diperbolehkannya al-hajru, bolehnya mencegah seseorang untuk mengelola hartanya, meskipun itu hartanya sendiri, namun disebabkan karena dia belum pantas dan belum pandai untuk mengelola hartanya, dan belum pandai untuk menempatkan hartanya pada tempat yang semestinya, sehingga ia dicegah dari memanfaatkan harta tersebut. Lalu kata beliau, anwa'uhu, jenis-jenis al-hajru. Al-hajru ala naw'aini. Mencegah seseorang dari mengelola hartanya itu terbagi menjadi dua bagian. An-naw'ul awwal, yang pertama, al-hajru limaslahatil mahjuri alaihi. Al-hajru, pencegahan untuk mengelola harta, disebabkan untuk menjaga kemaslahatan, al-mahjur alaihi, menjaga kemaslahatan yang dihajar ini, yakni untuk kebaikan dia. Mengapa dia dilarang untuk mengelola hartanya? Untuk kebaikan dia, untuk kemaslahatan dia, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk mengelola atau memanfaatkan harta yang dia miliki demi kemaslahatannya, karena dia tidak mampu menempatkan hartanya pada tempat-tempat yang maslahat, disebabkan karena tidak terpenuhi syarat dia sebagai seorang rasyid. Kalhajar ala sabi wassafih wal majnun. Seperti dicegahnya seseorang untuk mengelola hartanya disebabkan karena dia seorang yang sabi, masih anak-anak. belum mencapai usia balig. Wasafih, dan dia bodoh, kurang sempurna akalnya, sehingga dia dicegah dari mengelola hartanya. Wal majnun, dan yang gila, yang tidak punya akal. Dan jenis yang pertama ini hanya terfokus kepada tiga pembahasan ini. Terfokus hanya kepada tiga golongan ini. Orang-orang yang dicegah dari mengelola harta untuk kemaslahatan dirinya hanya tiga ini saja. Gila, sabi, dia anak kecil yang belum mencapai usia balig, dan dia seorang yang safih, yang bodoh, yang tolol, yang suka dipermainkan, yang suka melakukan tindakan gegabah, ngawur dalam mengelola hartanya. Ini tiga jenis dari mereka yang harus dicegah dari mengelola harta untuk kemaslahatan dirinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la tu'tu sufaha amwalakum." Dan jangan kalian memberikan kepada orang-orang yang safih, yaitu orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai mengelola hartanya, yang tidak menempatkan hartanya pada tempat yang semestinya dari hal-hal yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan engkau berikan kepada orang-orang safih tersebut harta-harta kalian, maksudnya harta-harta mereka, disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat dia sebagai seorang yang rasyid. Ini jenis yang pertama. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-hajaru 'alal insan li maslahati ghairihi. Mencegah seseorang untuk mengelola hartanya, untuk memanfaatkan hartanya demi kemaslahatan orang lain. Jadi bukan kemaslahatan dirinya, tapi kemaslahatan orang lain, sehingga dia dilarang untuk mengelola harta. Kal hajar 'alal muflis, seperti mencegah orang yang bangkrut untuk memanfaatkan hartanya, mengelola hartanya bangkrut sementara dia masih memiliki tanggungan sana sini. Dia punya hutang belum terlunasi, dia punya tanggungan belum terselesaikan, sehingga dia dicegah dari mengelola hartanya karena dia muflis, dia bangkrut. Kalau dibiarkan akan semakin habis dan semakin habis, sementara dia belum menyelesaikan tanggungannya kepada orang-orang yang ada kaitan dengannya dalam permasalahan harta. Fa yumna'u min at-tasarrufi fi malihi li'alla yadurra bi ashabid duyun, sehingga dia dicegah untuk mengelola hartanya agar tidak memudaratkan ashabud duyun, orang-orang yang berpiutang kepadanya, orang-orang yang masih orang tersebut memiliki tanggungan kepada mereka yang dia belum selesaikan, dia belum melunasinya. Maka ini dicegah, dilarang untuk mengelola hartanya karena akan semakin habis. Tentu ini adalah merupakan wewenang dari pemerintah misalnya, yang mampu untuk mencegah seseorang, atau wali yang mengurusi orang tersebut. Apabila mereka mampu untuk mencegahnya, maka hendaknya mereka mencegah untuk mengelola harta seseorang yang dalam keadaan bangkrut, yang ketika dibiarkan dikhawatirkan akan semakin menyebabkan bertambahnya kebangkrutannya dalam keadaan dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Wal hajar 'alal marid, maradhal mauti fi ma zada 'ala thuluts min malihi li haqqil waratsah, dan mencegah orang sakit, orang sakit yang mendekati kematiannya, orang sakit yang dikhawatirkan dia mati dengan penyakitnya tersebut, dari penyakit-penyakit yang parah, maka dia dicegah untuk memanfaatkan hartanya yang lebih dari sepertiga, yang lebih dari sepertiga li haqqil waratsa, karena itu adalah haknya para ahli waris. Dia sakit, lalu kemudian dia ingin berwasiat bahwa seluruh harta saya ini saya wakafkan, saya infakkan untuk membangun madrasah misalnya, atau membangun masjid, seluruhnya. Yang ini menyebabkan para ahli waris akan merasakan madaratnya. Ya, kalau dia menginfakkan seluruhnya, mewakafkan seluruhnya, mewasiatkan seluruhnya, madarat bagi ahli waris. Mereka tidak mendapatkan bahagian. Maka harus dicegah. Tidak boleh untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Paling maksimal sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ats-tsuluts. Wats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga sudah banyak. Sehingga yang lebih dari sepertiga, jika dia hendak mewasiatkan, dilarang. Tidak diperbolehkan. Akan memudaratkan orang lain dalam hal ini al-waratsah, para ahli waris. Wa kadzalika al-'abdu yuhjaru 'alayhi li haqqi sayyidihi. Fala yashihhu tasarrufuhu bi ghairi idzni sayyidihi. Demikian pula seorang budak, seorang hamba sahaya, yuhjar 'alayhi, maka dia dicegah dari mengelola hartanya karena hak sayyidnya, karena hak tuannya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang budak untuk mengelola hartanya tanpa izin dari tuannya, karena pada asalnya budak tidak memiliki, bahkan dia dimiliki. Oleh karena itu budak disebut al-mamluk. Dia adalah budak yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga ketika budak tersebut memiliki harta, pada hakikatnya itu adalah hak bagi sayyid, bagi tuannya, sehingga tuannya berhak untuk melarang budaknya tersebut untuk memanfaatkan harta. Jadi ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, dua jenis manusia yang mereka harus dicegah dari mengelola harta. Kemudian kata beliau al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-ahkam al-mutaalliqah bin naw'il awwal min al-hajar. Beberapa hukum yang berkaitan dengan jenis yang pertama dari hajar. Jenis yang pertama yaitu menghajar, mencegah seorang untuk mengelola harta demi kemaslahatan diri mereka. Ini jenis yang pertama yang beliau maksud. Wa huwal hajaru 'alal insan li maslahati nafsihi. Yaitu mencegah seorang untuk mengelola hartanya demi kemaslahatan dirinya. Dan di sini ada tiga jenis golongan manusia, as-sabi, was-safih, wal-majnun. Nah, di sini kata beliau ada beberapa hukum yang kaitan dengan permasalahan ini. Yang pertama, idza ta'adda al-mahjuru 'alaihi li sigharihi wa nahwi. Apabila yang dicegah untuk melola hartanya ini melakukan tindakan kezaliman, ta'adda, melampaui batas, melakukan tindakan pengerusakan, lisigarihi, karena dia anak kecil. Dan anak kecil mahjur, dicegah untuk mengelola harta. Wa nahwi, dan yang semisalnya, yakni dia orang gila misalnya. Ala nafsin, apakah kepada jiwa tertentu, au malin, atau kepada harta. Bijinayatin, dengan sebuah tindakan kejahatan yang dia lakukan, padahal dia seorang anak kecil atau dia orang gila. Fa innahu yadhman wa yatahammalu ma yatarattabu ala dhalika min gharamah, maka dia wajib menanggungnya dan memikul tanggung jawab apa yang menjadi efek atau akibat dari pengerusakan tersebut, dari gharamah, dari ganti rugi. Dari ganti rugi. Misalnya, ada seorang anak kecil, ya, anak kecil mahjur. Dia berjalan, lalu kemudian dia mengambil HP seseorang yang diletakkan di tempat yang selainnya diletakkan di situ. Lalu dia mengambil di atas meja misalnya. Dia mengambilnya, lalu kemudian dia banting-banting. Namanya anak kecil atau orang gila. Dia ambil HP itu, lalu dia melihat ada anjing di depannya, terus dia melempar anjing itu dengan HP milik orang lain. Akhirnya HP itu hancur, rusak. Apa yang menjadi kewajiban dari orang ini, anak kecil ini, atau orang gila ini? Dia wajib untuk mengganti, dia atau walinya. Ya, kalau dia punya harta, maka diambil dari hartanya untuk mengganti apa yang telah dia rusak dari milik orang lain. Ini yang dimaksud yadhman. Wa yatahammal ma yatarattabu ala dhalika min gharamah. Dia harus mengganti rugi dari pengerusakan itu. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah dia seorang ghairu mukallaf, yang tidak diberi beban syariat? Anak kecil belum mencapai usia balig, orang gila yang belum sadar, maka tidak ada dosa baginya. Maka jawabannya benar, tidak ada dosa baginya. Yang kaitannya dengan ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklif dari dosa dan pahala, dia tidak terkena. Dia tidak dikatakan berdosa. Akan tetapi yang kaitannya dengan ahkam wadu'iyah, ya, ini disebut di kalangan para ulama al-usul al-khitab al-wad'i, hukum-hukum wad'i kaitannya dengan masalah harta, ya, pengerusakan harta seseorang, maka ini tetap ada tanggung jawab masing-masing. Disebabkan karena al-hukuk bainan nas mabniyah ala al-musyahah. Hak-hak di antara manusia dibangun di atas al-musyaha, yakni harus ada tanggung jawab, ada risiko. Maka ketika orang gila atau anak kecil merusak barang orang lain, ya, tanpa orang tersebut sengaja untuk menelantarkan hartanya, menyanyiakan hartanya, ya, dia jaga, dia simpan dengan baik, lalu kemudian datang orang ini merusak. Atau misalnya dia simpan mobilnya di tempat yang aman, lalu datang seorang anak kecil atau orang gila, lempar-lempar, akhirnya terkena kacanya, pecah kaca mobilnya. Maka dia wajib mengganti dari hartanya. Li'annal muta'adda 'alaihi lam yufarrid, karena yang dilakukan kepadanya tindakan kezaliman tersebut tidak menelantarkan, tidak melalaikan. Tidak melalaikan, dia simpan di tempat yang semestinya. Ya. Dia tidak mufarrid, dia betul-betul menjaga. Tapi subhanallah, orang gila ini atau anak kecil inilah yang kemudian mengambilnya lalu merusaknya. Walam ya'zan bidzalik, dan dia tidak mengizinkan kepada anak kecil tersebut atau kepada orang gila. Maka dia harus mengganti rugi. Wa amma idza dafa'a malahu ila saghir aw safi aw majnun, adapun jika dia menyerahkan hartanya kepada anak kecil, orang bodoh atau orang gila, fa atlafahu, lalu orang gila ini merusaknya. Ya, kalau ini contohnya dia punya HP, lalu dia berikan, ta'al sini, panggil anak kecil. Hah? Karena mungkin dia ingin menyayangi atau ini, ini HP. Oh. Namanya anak kecil, dia lihat HP itu bagus ini. Ya. Setelah di tangannya angkat terus terjatuh dan pecah. Karena pemberian dari dia, dia yang memberikan, dia yang mengizinkan. Maka dalam kondisi seperti ini lam yadmanhu, tidak ada kewajiban dia untuk menanggungnya. Salah sendiri. Kamu yang berikan kepada dia, kamu yang mengizinkan. Maka kamu mufarrid dalam hal ini. Kamu sudah tahu dia anak kecil, kamu sudah tahu dia enggak punya akal, majnun. Lalu kamu berikan? Ya ini salah kamu sendiri. Sehingga orang tersebut tidak berhak untuk menggantinya ketika dia merusaknya. Li'annahu sallatahu alaihi biridha, karena dia memberikan kepadanya dengan keridhaannya. Fahuwa mufarrid, sehingga orang yang memberikan kepada yang barangnya tersebut yang kemudian dirusak, dia lalai dalam menjaga hartanya. Ya, apabila dia sendiri yang lalai dalam menjaga hartanya, maka tidak ada kewajiban bagi seorang yang mahjur, seorang yang majnun atau anak kecil untuk mengganti apa yang telah dirusaknya tersebut, disebabkan karena dia telah mendapatkan izin dari orang ini, mufarrid. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.